bintang yang bertaburan turut menyaksikan. Malam itu takkan ku lupa pertama bertemu. Kata hati tiada ternyata hanya pandangan mata. Malam indah bulan purnama, ku duduk berdua. Bintang-bintang yang bertaburan turut menyaksikan. Hanyalah untukku. Malam itu takkan ku lupa pertama bertemu. Kata hati tiada ternyata hanya pandangan mata.